Siapa-siapa selalu coba senangkan hatiku, tak jemu setiap waktu, meski kau tahu ku tak apa-apa. Dan hatiku untukmu seorang, demi langit dan bumi, ditambah bulan bintang, meski hanya senyum.